sakit mengiris hatiku hingga merasuk ke dalam empedu. Tak kurasa dalamnya lukaku mati rasa karena cinta. Sakit mengiris hatiku hingga jantung pun berhenti berdenyut. Sakit jiwa karena putus cinta. Sia-sia ku berharap pasang. Bertahan, ku selalu coba untuk bertahan. Meski tahu begitu jahat dirimu, ku percuma berharap tulus cintamu. Ku pertahankan, sudahi saja cinta kita untuk sampai di sini. Sampai di sini, untuk sampai di sini.